orang akar sampai itu. Tapi orang dia lebih mana? Ambil ada begitu. Tapi jatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan Durrul Bahiyyah dari Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu, itu babul ijarah, sewa menyewa. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas ya, diperbolehkan tentang ijarah. Setiap ijarah yang di sana syariat, tidak ada larangan dari syariat. Dan juga diperbolehkan ijarah dengan ujrah yang maklumah, ongkos sewa yang jelas. Dan apabila di sana tidak ada kejelasan, tidak disebut berapa bayarannya, maka orang yang memperkerjakan dia berhak untuk menerima upah, dan upahnya dilihat dari kebiasaan indal urfin nas, kebiasaan manusia. Berapa memperkerjakan seorang per hari untuk membangun bangunan, atau berapa upah seseorang dalam membuat sumur, apa hitungannya per meter atau hitungannya sampai keluar air, sehingga dilihat dari urfin nas. Kalau di sana tidak ada suatu kejelasan, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Fa illam takun kadzalik istahaqqa al-ajir miqdar 'amalihi inda ahli dzalikal 'amal. Kemudian pembahasan kita bahas yaitu tentang larangan tentang kasbul hajjam. Seorang menjadi profesinya menjadi tukang hijamah. Dan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan kenapa di sini larangan tentang kasbul hajjam? Karena Nabi SAW mengatakan kasbul hajjam khabith, suatu pekerjaan yang kotor. Tetapi Nabi SAW pernah memberikan upah ketika beliau dibekam, dan dikatakan oleh salah satu sahabat Nabi SAW, apabila di situ haram, niscaya Nabi SAW tidak akan memberikan upah. Sehingga para ulama menyebutkan, menjamak di antara dua hadis Nabi SAW, bahwa hal ini menunjukkan bahwa kasbul hajjam bahwa makruh. Wal mahr baghi, mahr baghi yaitu upah dari seseorang berbuat zina, fahuwa muharram. Fahuwa ma yajuz muharram, sebagaimana larangan dari Nabi SAW. Wahulwan al-kahin, juga upah dari kahin, perdukungan, dukun, perdukunan. Wahada ma yajuz, sebagaimana mendatanginya juga muharram, dan juga tidak boleh mempercayainya. Ma yajuz, yang mereka mengaku padahal mereka tidak mengakui, tidak mengetahui ilmu ghaib. Ketika seseorang barangnya ada yang hilang, datang ke dukun, ingin pokoknya laris manis, banyak orang yang membeli, datang ke dukun, nah, sehingga ongkosnya di sini fahuwa mayajus haram. Limada? Karena pekerjaan juga haram. Dukun, pekerjaan juga haram. Dan juga pembahasan telah kita bahas yaitu asbil fahl, yaitu seseorang yang menyewakan kambing atau kucing atau sapi yang dikawinkan, kemudian dari hasil perkawinan tadi mengambil upah. Jadi dinamakan dengan asbil fahl fahuwa ma yajuz, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu gharar juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala. Qala al-Imam Syaukani rahimatullahi taala rahimahullahu taala alaihi wal ujrati muadzin. Wal ujrah al-muadzin. Ujratul muadzin, yakni sebagai upah bagi al-muadzin. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Uthman ibn Abi al-'As, yang di mana Uthman mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, qala anta imamuhum, waqtadi bi'ab'afihim, wattakhid mu'adzinan, la ya'khudu ala adanihi ajra. Nabi SAW mengatakan kepada Uthman ibn Abi al-'As, ketika dia menyodorkan kepada Nabi SAW untuk menjadikan imam solat, Nabi mengatakan, anta imamuhum, kamu imam bagi kaummu. Waqtadi bi'af'afihim, dan jadikanlah orang yang lemah sebagai tolak ukur ketika engkau salat. Wattakhid mu'adzinan la ya'khudu 'ala adhanihim ajra. Dan jadikanlah muadzin yang dia tidak mengambil upah dalam adhannya. Dalam masail ini ikhtilaf di antara para ulama tentang al-akhdhul ujrah lil muadzin. Sebagian para ulama melarang. Limadha? Karena adzan adalah merupakan suatu ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan fadilahnya sangat besar sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-muadzin adalah merupakan atwalun nas unuqan yaumil qiyamah, orang yang panjang lehernya nanti di yaumil qiyamah. Dan ini juga merupakan keutamaan bagi al-muadzin. Sebagian ulama mengatakan mayajuz, dan sebagian ulama mengatakan jaiz indal hajah. Jaiz indal innal hajah. Yang dilarang adalah ketika seseorang mensyaratkan, ketika ingin menjadi muadzin dia mengatakan, saya siap menjadi muadzin tapi saya minta per bulan segini, mensyaratkan. Dan hal ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Karena adzan bukan suatu pekerjaan, akan tetapi adalah merupakan ibadah. Sama halnya seperti seseorang ketika menjadi imam masjid, yang dimana mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang boleh untuk memberikannya ujrah uang sebagai upah? Ali jawab bahwa jais. Limadha? Selama dia tidak mensyaratkan. Selama dia tidak mensyaratkan. Karena yang dilarang adalah seseorang yang mensyaratkan. Seseorang yang dilarang adalah yang mensyaratkan. Ketika menjadi imam, ketika menjadi muadzin, saya jadi muadzin dengan syarat per bulan segini atau lain sebagainya. Hada majus. Sehingga apabila tidak diberi, maka di sana tidak ada orang yang mau adzan. Akan tetapi boleh diberikan upah sekedarnya. Ini kita katakan insya Allah kita akan memberikan yakni sebagai upah. Karena mungkin dia orang yang membutuhkan, termasuk orang yang fakir, nah, bukan termasuk orang yang ghani, bukan termasuk orang yang kaya. Sehingga ketika dia serba kecukupan, sudah punya uang yang berlimpah, ketika dia jadi muadzin, ahsan jangan menerimanya. Kenapa? Karena dia sudah ada serba kecukupan. Berbeda dengan orang yang fakir. Karena orang yang mengumandangkan adzan, dia harus dalam waktu tadi berada di masjid sebelum orang datang ke masjid. Bahkan melihat apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Baik ketika sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, sehingga ketika dia orang yang memerlukan hajah, orang yang fakir, boleh kita berikan upah. Yang tidak diperbolehkan adalah mensyaratkan. Muadzin tadi mengatakan, saya mau jadi muadzin dengan syarat per bulan minta segini. Fadama yajuz. Waqala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, waqafiz at-tahan, dan juga dilarang seseorang qafiz at-tahan. Apa itu qafiz at-tahan? Qafiz at-tahan yaitu tukang tumbuk. Tukang tumbuk. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih bi syawahidi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, naha an khufiz at-tahan wal khufiz at-tahan huwa ayutahan at-ta'am bi juz'in minhu, yaitu seseorang yang menumbuk makanan dengan bayaran dengan tadi sebagian yang diberikan kepada tukang tumbuk tadi. Kenapa larangan di sini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ini merupakan sesuatu yang gharar. Terkecuali seseorang memberikan kepada tukang tumbuk tadi dengan sesuatu yang jelas, silahkan tumbuk. Nah, yang sudah ditumbuk, dihitung per kilonya segini. Saya kasih sebagai upah per kilonya segini. Berapa? Misalkan 10.000, misalkan. Saya kasih. Ini sesuatu yang sudah ditumbuk. Nah, bahasa jais. Kenapa? Karena ini sesuatu yang maklum. Sedangkan sesuatu yang majhul, bahasa majhul. Ada berapa karung? Nah, bayarannya saya kasih 3 kilo dari tadi. Mungkin sedikit, mungkin banyak. Kadang tidak semua. Pak D itu isinya ada isinya dalamnya, kadang kosong. Nah, sehingga jumlahnya kadang tidak jelas, belum jelas. Dengan ini hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena fihi gharar. Dan sebagaimana Nabi SAW melarang tentang jual beli gharar, karena jual beli gharar adalah jual beli yang di sana tidak ada kejelasan, yang di mana ada untung ruginya dari salah satu pihak. Sehingga ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila sesuatu yang maklum bahwa jaiz, bagaimana Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih di awal beliau menyebutkan wa taqunul ujrah ma'lumah, ujrahnya maklum karena ini merupakan sewa menyewa. Nah, sehingga engkau berikan upah dengan uang tadi, silahkan ditumbuk per kilo berapa segini dengan sesuatu yang jelas. Bahada jais. Kenapa? Ma'lum. Sedangkan sesuatu yang majhul, bahada ma yajuz. Karena hum qurar. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajuz al-istijar ala tilawatil Qur'an la ala ta'limihi. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wa yajuz, diperbolehkan istijar menyewa ala tilawatil Qur'an, dalam pembacaan Al-Qur'an, la ala ta'limihi, bukan dalam mengejarkan Al-Qur'an. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi beliau membedakan tentang permasalahan tilawatul Qur'an dengan mengajarkan Al-Qur'an. Beliau mengatakan tilawatul Qur'an jais. Beliau mengatakan sedangkan akhdh al-ujrah ala ta'limil Qur'an mayajuz. Sekarang kita akan bahas tentang tilawatil Qur'an. Di sana terdapat hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi taala alaihi tentang kisah seseorang, itu satu kelompok yang di mana ketika melewati jalan, ada yang terkena sengatan kalajengking. Kemudian dibawa kepada seseorang dan ada yang membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, dia mengambil upah. Kemudian para orang-orang mengatakannya, Rasulullah akhadha ala kitabillah, apakah seseorang diperbolehkan untuk mengambil suatu dari apa yang dibaca dalam Al-Quran? Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna aqama akhadtum alaih ajran kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang berhak, ahak ma akhadtum alaih, apa yang kalian ambil, ajran upah adalah kitabullah, pembacaan Al-Quran. Ini dalil menunjukkan bahwa perbolehkan ketika seorang meruqyah menerima upah tadi, fahuwa jais, akan tetapi aula terku. Limada, ini juga termasuk dari ta'awun alal birri wa taqwa, menolong seseorang, dan bukan termasuk dari pekerjaan, dan ini adalah merupakan mimbab mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan adhan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila dia seorang yang fakir, akhud kasih labas, tanpa mensyaratkan. Limadha, kan ini bukan profesi, bukan suatu pekerjaan. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih mengatakan la ala ta'limihi, bukan ala ta'limihi. Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih di dalam syarahnya menyebutkan beberapa hadis, akan tetapi hadis sanadnya lemah. Nah, yang diantaranya itu hadis Ubay bin Ka'ab. Nah, ketika Ubay bin Ka'ab mengajarkan ke seorang lelaki Al-Quran, fahada ilai qausan, kemudian Ubay diberi hadiah qaus, panah, busur panah. Kemudian Ubay menyebutkan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, Idza akhadtaha akhadta qausan minan nar. Apabila engkau mengambilnya, maka engkau akan mengambil busur dari neraka. Farabattuha, kemudian aku kembalikan kepada orang tadi. Hadis ini, hadis Al-Ubay bin Ka'ab didhaifkan oleh para ulama karena sanadnya yang munqati'. Dengan sanadnya yang munqati'. Dan di sana terdapat fatwa dari Al-Alamah Syekh bin Baz dan juga Al-Alamah Syekh Utsaimin rahimatullah taala alaih tentang memperbolehkan al-aqd al-ujra fi ta'lim al-Qur'an indal hajah, sebagaimana fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimatullah taala alaih. Qala, وأن يقري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها. Kemudian ويقرئ menyewa العين suatu benda atau suatu tanah. Muddatan ma'lumah, dengan muddah ma'lumah, dengan waktu yang diketahui. Bi ujrati ma'lumah, dan dengan ongkos yang diketahui, upah yang diketahui. Wa min dhalikal ard, contohnya seperti tanah. La bisyatri ma yakhruju minha, bukan upahnya dari apa yang keluar dari yang apa yang panen dari sebagian tanah tadi. Dalam hadis ini, ini yang berkaitan tentang diperbolehkan seseorang untuk menyewa seseorang dengan mudah ma'lumah. Contoh satu hari dari jam 8 sampai jam 4. Dua hari atau tiga hari, ini mudah yang ma'lumah dan dengan upah yang maklum, per hari atau per jam. Per hari misalkan 100 ribu, istirahatnya jam dari jam sekian sampai jam sekian, waktu yang maklumah dan juga upah yang maklumah. Mindalikal art, dari tanah tadi, yakni tolong kerjakan tanah ini, garap dengan cangkul dan sebagainya selama satu minggu. Nah, dengan upah yang ditentukan. La bisyatri ma yakhruju minha, bukan dari sebagian apa yang keluar dari tanah tadi. Kenapa? Karena dia menyewa, bukan berserikat. Dan kita harus membedakan antara berserikat dengan menyewa orang. Kalau berserikat dari awal sampai akhir sudah ada kesepakatan, yuk kita garap ini, nanti apa yang keluar nanti kita bagi setengah-setengah. Ini berserikat dan pembahasan telah kita bahas. Berbeda dengan menyewa. Saya sewa kamu, ini tanah punya saya, dan upahnya apa yang keluar dari tadi. Dia sudah bekerja, ternyata yang keluar sedikit. Ternyata keluar sedikit, sehingga dia mendapatkan upah yang sedikit. Atau bisa dengan yang keluar banyak sekali, dengan dia mendapatkan upah yang sangat banyak sekali. Sehingga di sini dilarang oleh Nabi SAW dikarenakan sesuatu yang tidak ada kejelasan horor. Dan kita harus bisa membedakan antara berserikat dengan sewa menyewa. Dan Imam Syaukani di sini masukkan mimbab al-ijarah, menyewa. Sehingga ketika menyewa, berikan ongkosnya tadi dengan uang, upahnya tadi dengan uang, bukan dengan tadi, yakni apa yang kerja seminggu, dua minggu, nanti pas panen, nanti sebagian buat kamu. Nah, karena bisa saja panen dalam jumlah yang banyak atau sedikit. Karena dia tidak berserikat, tapi menyewa orang. Nah, sehingga ini harus membedakan antara apa itu al-ijar, apa itu berserikat. Qala, wa man afsada mastu'jir 'alaihi aw atlafa mastajarahu dhamina. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, barang siapa yang atlafa, menghilangkan barang sewaan atau merusak, fa huwa dhamina, dan dia yang bertanggung jawab. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ala yadi ma akhadat hatta yuaddiyahu, ala yad ma akhadat, yakni di tangan seorang yang telah mengambil sampai dia mengembalikan kembali kepada pemiliknya, mengembalikan kembali kepada pemiliknya. Sehingga orang yang menyewa itu harus menjaga, sewa motor, jaga, jangan dilalaikan, dikunci. Nah, jangan kuncinya nempel di situ, dia masuk ke pasar, lalai, ternyata hilang dan sebagainya. Bahwa dhamin, maka dia yang bertanggung jawab. Nah, kenapa? Karena dia telah merusak. Nah, merusak rumah misalkan, coret-coret lain sebagainya, padahal orang menyewakan rumah untuk tempat tinggal, coret-coret lain sebagainya, fahuwa dhamin, fahuwa dhamin. Naam, sebagaimana ketika dia menyewa dalam keadaan utuh, maka kembalikan dalam keadaan yang utuh. Naam, maka kembalikan dalam keadaan utuh pula. Naam, wallahu ta'ala alam. Tapi dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang al-ijarah. Insyaallah ta'ala pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru. Naktafi lahun. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah.